حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Setelah kita jelaskan tentang kedua yang harus kita ilmui, yang pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah ma'rifatu nabiyihi, kemudian beliau menyebutkan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu ma'rifatu dinil Islam. Hada khalas ya kawan. Sampai di mana Allah? Bil adillah. Nah. Wa hada dinul islami. Dan ini adalah agama Islam. Yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang berada di atas jalan nabi-nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula kaum muslimin secara khusus, yaitu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang mengikuti beliau dan berada di atas syariatnya. Maka inilah yang disebut dengan agama Islam itu. Huwad dinul maqbulu indallahi annafi'u li sahibi. Inilah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Qala Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall berfirman, Nabina indallahi al-islam. Sungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai Allah adalah Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dan barang siapa yang mencari selain Islam satu agama, ya, jadi menunjukkan bahwa di sana ada agama-agama yang lain selain dari Islam, dan setiap yang dianut oleh seseorang itu disebut dengan agama. Kullu ma yadinul insanu bihi fahuwa din. Setiap apa yang diyakini oleh seseorang, setiap apa yang dijadikan prinsip oleh seseorang, yang dijadikan keyakinannya, maka itulah agama. Ya. Nah, barang siapa yang mencari selain dari Islam itu agama, selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi di akhirat. merugi secara mutlak, al-khusranul mutlak, dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun, karena akhirnya adalah kekufuran. Wa hadzal islamu huwa al-islamu alladhi tanda Allah bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatih. Dan Islam inilah, yaitu Islam yang telah Allah menjadikannya sebagai anugerah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama kalian. Maka telah sempurna agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka inilah Islam, Islam yang sempurna, yang tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Dan mereka tinggal menjadikan rujukan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihil ummah. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Haythu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairi, wala ila nabiyin ghairi nabiyin salawatullahi wasalamu alaih. Di mana Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak lagi butuh pada seorang rasul kecuali rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak lagi butuh pada satu ajaran, satu agama kecuali agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis panjang yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yunziru ummatahu ala syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah seorang nabi sebelumku, melainkan merupakan satu kewajiban atas mereka untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan memberikan peringatan dari kejahatan-kejahatan yang dia ketahui, berikan peringatan kepada umatnya. Nah, berikan peringatan tentang kejahatan-kejahatan yang akan terjadi, yang sedang terjadi, sampai umat-umat terdahulu mereka pun telah diperingatkan dari nabi-nabi mereka tentang bahayanya Dajjal, fitnah yang besar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, beliau mengatakan, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa' illa wa qad dzakara lana minhu 'ilman." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung pun yang membulak-balikkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Islam sempurna. Ya. Maka barang siapa yang menyangka bahwa di sana ada satu ajaran, barang siapa yang menyangka bahwa di dalam Islam ada satu perkara yang dianjurkan tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna, tidak menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas, barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu, maka sungguh dia telah mengkhianati risalah dari Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Lalu beliau mengatakan, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Apa-apa yang ketika ayat itu turun tidak menjadi ajaran, tidak menjadi agama, tidak dianjurkan, maka pada hari ini pun tidak menjadi agama. Nah, ini bantahan terhadap ahlul istihsanat yang suka menganggap baik perbuatan dan amalan-amalan mereka, melakukan berbagai macam amalan-amalan yang tidak diajarkan dan tidak dianjurkan kecuali apa yang disetujui oleh hawa nafsu mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara', barang siapa yang menganggap baik perbuatannya dalam keadaan amalan itu tidak berdasarkan dalil minal kitab wa sunnah, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Lalu beliau mengatakan, bil adillah, qauluhu, perkataan al-muallif, bil adillati, dengan dalil-dalil, jam'u dalilin, adillah jamak dari dalil, wa huwa ma yursidu ilal matlub, yaitu yang membimbing kepada apa yang dikehendaki, itu namanya dalil. Ya. Nah, kita ingin pergi ke rumah salah seorang keluarga, lalu kemudian kita bertanya, rumah si fulan ini di mana? Maka orang yang mengatakan, kalau kamu sudah sampai di tempat ini, kamu turun di terminal, kemudian setelah itu kamu naik angkot ke sini, kemudian belok kanan, kemudian seterusnya sampai kepada tempat yang dituju, maka orang yang menjelaskan dinamakan dalil, karena dia yang memberikan bimbingan kepada apa yang diminta. Nah, orang yang memberikan nasihat agar orang itu berbuat kebaikan juga disebut dalil. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dallu 'alal fa'alal khairi kafa'ilihi. Dalam riwayat Imam Muslim, bahwa yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Nah, wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyyatun wa aqliyyatun. Dan dalil untuk mengenal perkara-perkara tersebut, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, baik secara sam'iyah maupun secara aqliyah. Ya, atau dengan istilah yang lain, baik secara naqliyah atau secara aqliyah. Dalil naqli dan dalil aqli. Fa sam'iyyatun, maka dalil sam'iyah atau naqliyah, masabata bil wahyi, yaitu yang telah tetap dengan wahyu. Wa huwal kitab was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aqliyatu ma sabata bin nadhari wat ta'ammul, sedangkan dalil akli adalah dalil yang ditetapkan dengan an-nadhar, dengan melihat dan memperhatikan. Wa ta'ammul, yakni apa, mengecek, memperhatikan, cek dan recek begitu. Ya, menjalankan akalnya untuk membenarkan. Kan tetapi ikhwan fil din azakumullah, akal tidak berdiri sendiri. Akal itu di bawah dari wahyu. Dan akal itu harus tunduk kepada wahyu, karena wahyulah yang utama. Nah, dan tidak diperbolehkan seseorang menetapkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran Sunnah dengan alasan ini dengan akal semata, al-aqlul mujarrad. Ataukah menyatakan apabila bertentangan antara nakli dan akli, maka didahulukan akal, karena akal adalah sumber dari segala sesuatu. Ini juga batil. Min kalami ahlul bid'ah, min ahlul kalam wal asyairah wal mu'tazilah. Nah, وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperbanyak menyebutkan jenis ini di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qala Allah fiha, maka demikian banyak atau berapa banyak, yakni maksudnya sedemikian banyaknya dari ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan padanya. Wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza, dan di antara ayat-ayat Allah demikian dan demikian. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa min ayatihi inna fi dzalika laayat. Demikian banyak penyebutan ayat-ayat tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, agar kemudian seorang itu mau memikirkan. Afala yanzurul insanu ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa futihat wa ila al-jibali kaifa nusibat. Perhatikan. Naam. Wa hakadha yakunu siyaqul adillati al-aqliyati ad-dallati 'ala Allah ta'ala. Demikianlah ya menyebutkan dalil-dalil akal yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa sallam bil adillati sam'iyyah, adapun mengenal nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan dalil-dalil nakli. Famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa qalu, dan firman-Nya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dan di dalam hadis lebih banyak lagi tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bil adillatil aqliyah bin nadari wa ta'ammul, dengan dalil-dalil secara akal, yaitu dengan memperhatikan, dan mengecek fima atabihi minal ayatil bayyinat, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat yang jelas. Ya, yang disebut oleh kebanyakan orang dengan istilah mukjizat. Dan istilah ayat lebih baik daripada istilah mukjizat. Karena mukjizat ya, terkadang selain nabi pun mampu yang demikian. Nah, maka istilah ayat itu lebih baik. Menunjukkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukjizat terkadang dari setan. Nah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kerasulannya. Allati azamuha kitabullahi azza wa jal. Di mana tanda kekuasaan dan tanda-tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah kitab Allah azza wa jal. Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin seorang yang ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, bukan di karangan orang yang jagoan dalam ilmu syair bisa mengungkapkan kata-kata yang demikian indah. Ya, bagaimana mungkin tidak benar apa yang dikatakan oleh mereka? In hadza illa qaulul basar. Apa kata Allah? Sa'uflihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Allah Subhanahu wa taala mengancam yang menyatakan ini perkataan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan siksaannya, saqar. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala tidak seperti perkataan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala jauh dan lebih indah, lebih sempurna dibandingkan dengan buatan manusia, syair-syair manusia, gubahan-gubahan manusia, walaupun digubah oleh seorang ahli syair pun. Naam. Dan ini telah diakui oleh bangsa Arab. Sampai dari kalangan orang-orang musyrikin pun mereka terheran-heran mendengarkan Al-Qur'anul Karim, tercengang. Ya, ahli syairnya mereka begitu mendengarkan Al-Qur'anul Karim hanya dibacakan oleh Rasulullah 13 ayat dari surah Fussilat dalam keadaan dia kebingungan. Sampai menyatakan saya adalah orang yang paling ahli dalam syair, tapi saya yakin itu bukan syair. Tapi saya tidak tahu itu apa. Demikian indahnya kata-kata itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak akan mampu melakukan. Nah, sebab kalamullah lebih agung, lebih afdal, lebih tinggi pahalanya dan lebih besar kemuliaannya dibandingkan satu pun dari kalangan seluruh dari perkataan basar, manusia, makhluk. Ya, maka tidak benar pula apa yang dikatakan oleh kelompok At-Tijaniyah, Sufiyah, di mana mereka membuat-buat model-model salawat. Ada yang disebut dengan salawat, salawat Al-Fatih. Istilah mereka salawat pembuka. Nah, Allahumma salli salatan tamman dan seterusnya ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa kadha wa kadha wa kadha disebutkan. Kata dia, barang siapa yang membaca salawat ini, sebutkan oleh pemimpin Tijania, bahwa suatu hari aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mereka ini dari kalangan Sufiyah, paling mudah menurut persangkaan mereka, paling mudah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Nah, macam-macam yang diceritakan, ada yang dusta dan ada yang ketemu dengan syaitan tapi ngakunya Rasulullah. Ya, lalu kemudian diajarkanlah berbagai wirid-wirid. Kata Tijani ini salah satunya adalah salawat al-fatih, bahwa aku ketika bertemu Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu, agar hendaknya engkau selalu membaca salawat al-fatih itu. Lalu kata Tijani ini, lalu aku bertanya kepada dia, apa keutamaannya membaca salawat al-fatih ini? Kata dia, satu kali membaca salawat al-fatih itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran tamat selama sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Ini pada mimpi pertama. Setelah itu mimpi lagi yang kedua. Ya. Mimpi kali yang kedua, aku bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian aku pun dikabari lagi darinya bahwa orang yang membaca satu kali salawat al-fatih ini itu lebih baik dan menyaingi dengan setiap tasbih yang ada di alam, setiap zikir yang ada di alam, setiap takbir yang ada di alam, tahmid, tahlil, dan lebih dan menyaingi orang yang membaca Al-Quran 6.000 kali. 6.000 kali. Ada kufrun sharih, kekafiran, kufuran yang jelas, kebodohan. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Bukhari dari hadis Ali bin Abi Thalib, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, dijadikan 10 kebaikan oleh Allah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf, satu huruf yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, itulah firman-firman Allah lebih mulia dari seluruh perkataan makhluk. Nah, sampai di mana ya? Naam. Al-mustanilu alal akhbari shadiqatin nafi'ah, yang mengandung khabar-khabar yang benar, yang bermanfaat, wal ahkamil muslihatil adilah, dan hukum-hukum yang mendatangkan kebaikan dan adil. Wa ma jara ala yadayhi min khawarikil adat, dan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang terjadi yang di luar kebiasaan. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan apa yang beliau khabarkan dari perkara-perkara ghaib. Allati la tasduru illa an wahyin, yang tidak berasal kecuali dari wahyu. Wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Allati la tasduru illa an wahyin. Wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Yang tidak bersumber kecuali dari wahyu, dan yang membenarkannya apa-apa yang terjadi dari perkara-perkara yang luar biasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan.